khairin mong Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yawmal hasrati udiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inna nahnu narithul arda man 'alayha wa ilayna yurja'un. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wa angzir lan ngekei weden-wedenan sira Muhammad, ngekei ingdar sira, ngekei peringatan sira. Hum eng kafir Mekah na zaman niku. Khawis tegese ngekei peringatan sira ya Muhammad ya Muhammad kufara Mekah eng kafir-kafir Mekah. Kowe ngekei peringatan yaumal hasrati ing dina kesusahan atau dina kegetunan. Wong-wong kafir iku elingno terjadine dina kegetunan. Wa yaumul hasratu yaumul kiamat iku dina kiamat. Ya takhasaru getun fihi ing dalam yaumil kiamat sapa almusi wong sing elek oleh getun ala tarki ihsani krana ninggal nglakoni keapian. Geniku napa jenenge iman di dunia ing dalam dunia. Iku dia nalikane wis diputusno, wis ra iso dinyang, wis iso wis dadi keputusan apa alamru apa keputusan. Lagu mbete kufar fihi ing dalam yaum diputusno bil ada di dalam siksa. Warum te kufar di dunia ing dalam dunia iku fi ghaflah ing dalam lali, lalu lali andu saking aman. Walum halim te kufar ku layu minuna ora gelem iman sapa kufar bi kelawan ikilah yaumil hasrah atau bi kelawan yaumil hasrah. Inna sak temne ingsun apa anak nuwe ingsun tak kidin punari iku bakal maris ingsun alar to ing bumi wa manan maris wong alih gak kang ngatas ya arep. Minal ukola isa ing kira kurang sing deni akal wa ghairim lan yani ukola. Tak elengno tak waris maknane bi islahihim kelawan menghancurkan man alaiha. Wa ilana lan mar ing syaratan yen kudu ana sing kalen apa kufar fihi fi yaumil hasrah lil jazai krana piwales lil jazai krana piwales. Terus niki kula terang nuriyen nggih, derene kisah tulang. Terus kula suwun ngaji teng mriki niku ngaji sing dadekno khosyah. Mergo ciri utama ngaji niku wa angbiru napa? Wa angbiru dadekno. Dadi yaumul hasrah ngeten niki kula maca teng Bukhari teng Muslim di semua hadis-hadis sahih. Kesamaan persiapan. Jadi mati ini ruangan. Mulanya ini kalau cerita oke. Kalau ini ditanggleti misalnya tiang akekoh wong pitu. Apa iso diganti sapi sito. Ini jawaban kalau buatin sakit. Pokoknya nak akekoh, kepengen akekoh. Calaneng sito, ya wedus loro. Nak raiso, ya wedus sito. Sementing wedus tetap wedus. Buatin sapi ganti nopo. Mereka ceritanya ngeten. Wedhus niku kambing panjenengan sipat niku wedhus. Niku kewan simbol kematian. Di rumakno niki hati sore. Injing banu tiyang calon ahli neraka niku didapok ning satu ring sing dekat neraka. Sing ahli swarga iki didapok ring sing dekat napa? Swarga. Niki hati sore. Terus di tengah-tengah itu wonten kapsin amlah. Wedhus sing manis sekali niku wedhus e gibas, powel. Sungguhnya yang belantung, tidak sesuatu sedus garut, nanti saya, pokoknya saya. Ini aku terus ditanya, ya ahlan nar, ya ahli rokok, apa kamu tahu ini apa? Naam ya Rabbi, huwa al-mautu. Lucunya mereka jawab, naam ya Rabbi, huwa al-mautu. Saya tahu ya Rabbi, itu kematian. Ahli surga ditanya, ya ahli swarga, kamu tahu ini apa? Naam ya Rabbi, huwa al-mautu. Terus Allah menginstruksikan matikan itu, faizbah, terus wadus itu disembelih. Setelah wadus disembelih itu, terus Allah jawab, ya ahlan nar, kuludun pala mautalakum, waya ahlal jannah, kuludun pala mautalakum. Sekarang unsur kematian sudah saya matikan. Jadi sehingga saya mati, ini pun dibuang. Ini pun unsur kematian sudah dihilangkan, sudah dibuang. Sebab itu wong ahli rokok ya abadi. Ahli rokok, ahli swarga ya apa? Iku terus Allah dawuh wa anzirhum yaumal hasrati ismu dialam. Terus Rasulullah menyitir ayat ini, wa angdirhum yaumal hasrati iskubiyam. Wong-wong ku eling nomen dina sing getun, maksudnya getun wong rokok getun tenan. Waduh, saiki wis ora iso mati. Sementara aku kudune karena asumsinya mereka itu kalau mati itu jalan keluar. Jadi disebut wana dawiyama liku yakdi alena pola ini aku mati. Kepinginnya ahli rokok kan mati. Ternyata ahli rokok layamu itu walah. Jadi orang saya kira mutu ya gaya. Payah aku tak bisa. Jadi layamu itu walah ya dan tidak juga mutu. Jadi penduduk rokok itu layamu itu walah ya. Jadi seorang mutu. Makanya wau kula ngamal nggih kula fotokopi piyambak kula tek piyambak wau kempiran wau mungkin kula terangaken masalah ngadepi akhirat nggih kula niku mboten roh setiap saat kula nggih mati jenengan nggih mati tapi jelas kesiapan saya lebih siap dibanding jenengan karena itu tadi. Terus kalau orang nak baca Quran mulai dengan sistem akademik, misalnya belajar tafsir-tafsir yang mutakhir, sampai dengan sistem ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini nanti yang menopang, dari segi macam kalau amdan, jadi kalau terangkan masalah ilmu hakikat. Ini sekali-kali mungkin kemudian mengangkai separuh, jadi tanggap jinan muntek mu'alif sitok, muntek apa? Mu'alif sitok. Lalu jinan mahalil, ngalim-ngalim itu yang yang bayar di pekin, kita nyarai kita ke Imam Nawawi min haji talibin, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau nanti final khatam, kita min haji talibin. Jadi semua kita pekeh, kata takrib mungkin itu menginduk kita pekeh jadi min haji talibin. Itu karangan Imam Nawawi. Itu populer sekali. Siapapun yang ahli pekin, mesti pernah khatam. Ini teman khatam, ya harus ngaku ahli. Alhamdulillah, belum dia khatam. Dia paham. Jadi khatam, boleh paham. Karena khatam saya itu tidak khatam ngaji, mengkhatam kinaun. Kadang yang orang khatam tapi kilatan. Orang ngarepe ra paham, gurune ra paham, bareng guru khataman melok. Santri-santri itu sudah asik. Jadi alasannya tutup kendang. Kendang itu perlu rapet. Pokoknya ngarepe ono. Alasannya dari... Mulanya pulang berkali-kali santri-santri juga khataman pulau kilatan pulau buatan gurun. Saya termasuk kiai yang anti kilatan. Mari dia kurang ajar, oh, tutup kendang ngarep. Ngarep ono, guri. Malah nak pek gak muni pindah ke sana. Nah, termasuk akhir-akhir ini, saya itu sinau kitab ilmu hakikat. Kitab ilmu hakikat itu lucu. Sebenarnya ya sederhana, ya gampang. Tapi menjadikan kita tambah mencintai Tuhan. Misalnya begini, contoh paling gampang. Imam Qusairi, yang jadi riwayat kita atau riwayat itu lewat Imam Qusairi sama Imam Al-Khaliqi. Sehingga kita disitu misalnya Naksabandiyah, Khaliqiyah. Kita sendiri tahu Imam Junaid, Imam Abu Yahya, kita bisa melihat kitab Qusairi, ya, sehingga kita terkenal dengan Imam Ibn Qusairi. Yang kita tahu Qiro Asabah, misalnya lewat Imam Syatibi. Imam Syatibi itu nggak tahu apa-apa, temennya. Dia ada pelaku Sabah. Pelaku Sabahnya ya Imam Asim, Imam Abi Amr, Imam Nabai, Ibn Qasir, Ali Al-Qisari, Hamzah Nur, Ajayat, dan Ibn Qasir. Dia itu nggak pelaku Sabah, Imam Syatibi. Tapi siapapun yang belajar Sabah, pasti lewat Imam Syatibi. Paham ya? Jadi orang lakon tapi lebih populer. Karena jika tidak tengah akhirat, tapi sebab itu tidak mengerti. Orang kue itu orang pelaku. Siapa kok lebih terkenal timbang ulama itu? Tapi itu lebih api. Santri-santri Quran, Abi Amr itu sopoh jenisnya. Orang mesti roh. Imam Satibi sopoh malah apa? Roh. Jadi Imam Satibi itu tidak pelaku siapa. Tapi siapapun yang belajar siapa, mesti lewat Bintan. Imam Bintan. Ya, tapi Imam Nawawi dia ngerti. Imam Nawawi itu tidak punya mazhab, dia ikut Syafi'i. Tapi siapapun yang belajar mazhab Syafi'i pasti menyebut Imam Sinten Nawawi. Sampai antar uang jenana Nawawi saking populer Imam Sinten. Yang kuatir ngalim ya, sekarang tafsir mundur jeneng Nawawi kasir ngalim di Sinten. Sekarang apa? Tafsir mundur namanya Kiai Nawawi bin Umar. Tiang Tanaran, Banten. Yang saat ini juga kadang yang tepat itu di kiai ngalim, kira tepat itu bakul bakso masing-masing. Ya, tapi nak ketiung sholah ya orang masalah itu apa? Paham di pulau terangkan. Itu Imam Qusairi cerita, mazhabnya Imam Junaid. Ceritanya lucu, pulau itu sampai heru. Ya, aku mau cek Quran bulat balik, ya kok tak paham. Jadi cara pandang gini. Laisal ajbu min hubbi nika, min hubbi laka ya Allah. Fa'indi miskin dan fakir. Kita duduk wiridan wali-wali. Laisal asbu ya Allah min hubbilaka fa inni miskinan faqir walakinil usbu min hubbikali fa innaka ghaniyyun kafir. Boten aneh Gusti kula seneng jenengan, jan kula kere, wajar wong kere seneng wong sugih. Sing aneh ku jenengan sugih ora butuh kok seneng. Jadi akhirnya senangnya dengan Allah, dobel-dobel. Orang kalian rutin, senang cahaya, rakyat wajah. Senang cahaya, sudah menarik wajah. Lelak, keriting, senang wong. Tapi tidak mau kaya, kok senang rutin. Aneh, kedua-dua. Lah, Imam Junaid, Abu Yazid, Imam Junaid, Abu Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid Al-Bistami, itu tahu betul. Ya Allah, betapa mudahnya engkau, betapa mudahnya tersentuh engkau, betapa rahmanya engkau. Wong jenengan dat sing ghaniyun hamid, gak butuh. Jenengan dat yang akbar, yang ala kulli syai'in. Kok semang kula luwane, nek kula sendiri jenengan wajar, wong kula kere. Kere ra penting butuh jenengan. Jadi saya mencintai jenengan. Yang jaman jenengan senang presiden wajar, senang bos wajar, senang wong ayu wajar. Tapi nek wong sing gubede gak butuh apa kok seneng. Itu saking rahmane Allah. Zat yang begitu ghaniyun hamid, dia tidak butuh, tidak butuh kita. Tapi Allah saking rahmane senang. Tapi gaya ukuran senang ngomongnya tetap bukti, Allah senang gue. Jadi sampean pertama nih gini uang, jika imangan tolong dino, aku semuanya. Uang gue cek api ani, aku jika imangan tolong dino oleh manggun omah. Aku jika ibu mini pangeran, muangan bodoh ini mulai kape. Bodoh ini maksiat, gimana kita kirim diusir cek ibu mini. Gua tadi cara ilmu hakikat, mana Nabi Ibrahim tahu dinya pangeran. Suatu saat ada orang majusi bertamu dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim terkenal longo, nah ono tamu sih tiga imangan. Suatu saat si majusi bertamu dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim mau mejek syariat disarti antus lima dengan syarat ke gelem Islam masih tak keimangan. Nah arah gelem Islam rata kei. Dan orang majusi itu balik kanan, mulai. Karena mulai darah memiliki di sekitar 20 meter nama pinten masih kelihatan. Dan pengirahan Nabi Ibrahim tidak ada wahyu. Ya Ibrahim deh. Wong majusi ku murid biro. Dia wonten orang puluh tahun. Iku orang puluh tahun. Tak keimanan dia manggon dunia. Padahal dia tetap majusi. Sing di majusi ini rayu aku ngaku pengirahan. Iku orang puluh tahun dia majusi tak keimanan. Dia mau untuk mangan kue pisang, naik kok orang bukai. Jadi kalau ada pangeran, kasih tiga api ini kurang aku. Iku saya tak kai pangan rong pulok. Tahun kue rambal-rambal lagi api ini kok. Akhirnya Nabi Ibrahim juga. Eh yang maksudnya tak alu serasa saratan kue tak kai pangan. Tanpa sarat nabo. Itulah. Lainnya kita juga kaget. Rata-rata mursyid, wali, itu benar muslim dia. Mereka harus saya kabar ini makan di New York. Wiritan dari kau nasabah dia, tapi ini apartemen apa? New York. Mereka ini murid. Orang perlu kena hukum. Apa muka berdumi ini? Pocok ada yang jalan. Ya, orang tarik. Orang kakek itu sudah aman. Tapi ini pengirahan. Memang kecenderungannya orang hakikat itu begitu. Orang sisi kafir yang aku ini, gak biaya-biaya kok kekir mereka karuan. Akhirnya dicelok, mereka kemana. Namangan di majlis ini ya cerdas. Lah kok rubah sikap pun apa aja, tidak ada apa aja. Cerita aja di majlis ini. Gara-gara nak uji tegur pengira. Jadi pengiran ini kayak mangan, gue boleh dicek majlis ini. Mereka dicek kelar mangan, ya kelar mangan. Ya aku dilengnya pengiran. Bisa tahunan majlis ini. Tok, tetap dikain apa? Akhirnya malah Pak Aslam. Si uji majlis ini merdum masuk Islam. Merdum tertarik, cerita di sini. Nabi Sinten. Ini peringatan gue jenengan. Jadi kalau Allah ngekeimangan sampai ya, merhatikan kebutuhan sampai yang mulai mangan, ngumpil, macam-macam. Itu luar biasa. Karena Allah tidak butuh. Tapi nak kue sujud yang pengeran, itu cek wajar. Wajar orang kiri ngemeng-ngemeng. Paham? Itu cara pandang Abu Qasim Al-Junaidi, Imam Abu Yazid Al-Bistami. Sehingga mereka kagum betul sama Tuhan. Jadi kemana? Gusti kula ngemis ning jenengan wajar, kula sujud ngremek-ngremek wajar, wong kula ambek menusoe nak butuh nggih ngremek-ngremek belum dadi bu. Dadi buruk dadi budak. Napa malah ambek napa? Lha sing aneh jenengan maringi kula, wong jenengan ra butuh kok. Lah lewat ngeten iki lho wong kok ora tambah mahabbah iki sepundi iku hebatnya orang-orang suci. Jadi dia bisa menjadikan orang itu mencintai Tuhan dengan alasan-alasan yang sederhana kayak tadi. ya awalnya jelas bumi kubilang, ini miskin. Enggak buat tenane, kalau seneng jenengan buat tenane, wajar kalau miskin, kalau butuh jeneng. Saya aneh jenengan kok seneng pulau, maka saya aneh pulau. Padahal jenengan jat segoniun, kafir, goniun, kafir. Lalu disebut ilmu hakikat, jadi populer. Macam-macam beliau jadi populer. Makanya kalau orang Torekoh, mesti gak bisa melangkahi Abu Yazid Al-Bistami, kalian jeneng Abu Qasim, apa? Al-Junaid, itu masyur. Tapi dia mau teniku di tempat-tempat. Namun saya kaya pulau, mari si ilmu netok ujai. Nah mursid sing mari iki dan entuk macam-macam itu soalan bareng kula nanti ber ada elek dalam bali iki. Tapi saya yakin di depan Tuhan itu bejo saya. Semakin saya tidak dapat banyak, semakin saya bebas hitam. Karena saya orang alim, jadi bilang orang alim itu perhitungannya rasional. Kalau saya punya apa-apa, apa kan banyak hitamnya. Jadi kalau mulang rugi, misalnya gantung popo kan tidak ada. Jadi langsung suaraku. Itu jadi cerita. Jadi Quran itu ya biasa saja, kadang nyata. Tapi setelah dijelaskan orang sufi menjadi luar apa? Luar biasa. Makanya ini nanti kalau terang masalah kertas yang saya bagikan dengan kalau ini kalau di dalam ilmu hakikat. Sayyidina Ali itu kalau sholat semalam itu hanya baca ayat ini nanti. Kul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Kalau Abu Hanifah niku nangis pas maca ayat diulang-ulang sampai subuh. Balik sa'atu mau'idhum wa sa'atu adha wa amat. Lah ternyata setelah saya teliti, iki mengke langsung kula warai maca ayat sing tengkatan. Sayyidina Ali itu berkali-kali baca, kul mutaqo sira Muhammad, hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wa ngake. Ya lamun akan ngerti sapa ngake. Waladina lan wong akeh layak lamun kang ora ngerti sapa. Kelihatannya kecederhana, apa padha wong sing roh mbek sing ora. Irungono ben wis rasa tersinggung iki ilmu. Misalnya ini pulpen saya, misalnya ini jaraknya 1 meter. Ini pulpen vertikal ya, jaraknya 1 meter. Terus jarak 1 meter pulpen ini saya pegang. Irungono iki. Pulpen ini saya pegang. Kemudian ada semut dari selatan, dari utara ketemu. Setelah dua semut itu ketemu, terus semut itu tanya, yang satunya tanya. Eh semut, kenapa saya bisa ketemu kamu? Berkobe di sikil, semua kurene mulai ketemu. Yang satunya juga iya. Berhubung aku sehat, jantungku sehat, bisa melaku ketemu kurene tengah-tengah. Tentu omongan semut ini ngawur sekali, setia. Padahal kata pulpen ini sebagai penyangga utama, cangkemmu nomor siji iso ketemu mergo aku. Madhabe bisikil diopo nek ora ono sing mbok pijaki. Jadi di mata Allah, Mustofa iso ngaji ning kene mergo ono bumi sing iso diliwati. Cara pangeran rogen iso ngaji mergo ono, tapi rogen selalu ngomong, aku iso ngaji mbawa aku ya dikel Gusti. Selalu Tuhan digo kalah-kalahan, unsur yang terpenting yang menjadikan Anda bisa jalan di kuanane bumi, ora tau mbok sebut. Sebut si kelem. Wan egoisme wis ndak temelek tenan. Wan kok kowe angel, dadi ahli swarga kok angel. Karena hijabnya masih banyak. Sehingga tak buka sithik-sithik ben sampean. Mulane kene iki tenan kok sampe larang ana dadi wali karena hijabnya masih banyak. Jadi bagi yang sing nyekel pulpen iki, bentuknya sebut itu unsur kuncinya itu karena ada yang kamu pijakin kalau ndak. Jadi misalnya si kelem sehat, datang sehat, dan kamu sehat. Orang ada bumi, dia memang meninggi. Makanya Tuhan ketika nyebut bumi, bangga betul. Waladhi ja'ala lakum bil ardi dhalulan famsyu fi manakibiha. Jadi pertama wong iso mlaku mergo ana bumi ora mergo ana sikil, Pak. Lah pangeran yo mbuktekno ayo saiki kula tanpa sikil iso mlaku. Berarti iso mlaku krana ana bumi apa ora sikil? Ana bumi lah Sayyidina Ali makome wis ngene iku. Jadi aku ojo pepadakno wong sing darani iso mlaku mergo sikil, mergo iso mlaku ana. Ana bumi yo ana bumi. Makomu lane. Tidak, aku tidak ada, orang ngejar dan kandung dulu. Mereka pula aku paham tentang ilmu yang dimaksud itu dari Dina. Saya ingin mengikuti orang terang. Sampai orang terang, mau ngaji, entah, iya kita, entah, mau alih, no. Saya malah muntah, tidak bisa menghitung. Mereka saat ini lebih senang sinau sarai ikhya ikhak. 14 juz. Kalau tak ada, teman-teman itu mati. Sangat gede ini kita. Saking gede ini kita. Dan teman-teman ada yang gede ini. Sangat gede ini. Nah, itu begitu. Nah, saya ini masalah rezeki. Misalnya masalah rezeki. awal lu besok misalnya si A itu umurnya mau 50 tahun. Ya, si A itu umurnya mau 50 tahun. Apa besok tenang, 50 tahun si A itu mati. Kemudian pas umur 48 tahun, si A itu kepengen sugeng, kepengen nabung. Dengan asumsi gue urip nganti 70 tahun, aku nak cuek dan gak ngelelo anak buku. Aku saya kita tidak dengan sambil lihat dan aku umurku nganti 70 tahun gak ngelelo anak. Tentu malaikat bagian nyintip umur 50 tahun. Cek goblok be wong iki. Wong kapan mati 50 tahun kok nyiapno umur nganti 70. Padahal semua kegiatan dia, aktivitas dia demi umur 70 tahun. Padahal bagi pencatat malaikat mau. Goblok yo, mbok kebuan. Wong 50 tahun kok. Merga we demi 70. Lah iku bolak-balik hal ya sabil ladina ya lamuna wal ladina. Lan dari sisi ahli Gusti. Wong roh mbek ra roh ra podo, wong roh mbek ra roh. Menangis, karena kuncinya semua kesalahan itu roh ambil orang. Sehingga ini contohnya paling kelihatan. Tidak ada makanan yang enak sekali dan lezat. Pasti kuncinya itu kamu makan enak, kan? Kamu tahu. Kamu tidak tahu kalau itu ada racun. Dan kuncinya kamu menganggap itu menjijikan atau bahaya adalah karena kamu tahu ada. Misalnya makanan enak sekali, terus kita akan dani. Itu ada racunnya. Pasti kamu langsung ingkar, tidak senang. Tapi kalau tidak tahu, senang. Jadi kuncinya senang, tidak senang adalah masalah tahu dan tidak. Jadi mbak-mbak semua yang enggak, ibu-ibu yang enggak, wah ini mengandung kalori, mari gendut. Kalau anak senangnya gendut, tak lah. Ya tetap kuncinya tahu dan tidak tahu menjadi senang dan tidak. Makanya si Dina itu orang maksiat Tuhan. Maksiat itu mesti taruh pengiran. Kewong orang pengiran bijak macam tu aneh, mesti orang roh nopo. Pengiran, kode wong nak mati makanan lahap, itu merkora roh sisi bahayanya nopo. Makanya di sini alim nganggap ayat itu ayat yang paling prinsip merkoh ya tabil lagi naya lamuna, lagi naya semua sumber sumber ayat tabil lagi naya lamuna. Kau nganti subur berapa yang mau ayat itu? Kekuncinya itu tahu dan begitu seterusnya. Terus niki kula kepengen jenengan itu mendekati ilmu hakikat. Ini gak usah kelas-kelasan, macam ini penting. Nah yang ketiga, contoh yang dipakai di sini aja adalah yang paling ekstrim. Saya ini masyhur, ini disikayakan Imam Junaid Abdul Qasim. Semua ahli sufi mengsikayakan. Sayyidina Ali masyhur dawuhnya. Ya Allah, saya ini gak suka mati kecil terus masuk surga. Aku rasa nengpom mau mati cilik terus mulu. Meskipun itu aku tidak usah pisah, meskipun tidak dilihat, aku kena TikTok, berarti bebas nopo. Tapi saya tidak suka. Ya aku senang mati ya tuan yang ini. Jadi aku tidak senang. Jadi ma'awat du'an amu tasnawi fa'at kulal jannah. Aku tidak senang, tidak mati jilai bermutu. Walakin hatta akhuro fa'ari farobin. Aku tetap nganti tuan, terus kenal pangeran. Lain lewat ngaji ini sampaian masa tua ya aku ya serol sama dia tahu maksiat tahu keliru ya cek udah balik keliru dan sebagainya dia keliru so maksiat di seorang maksiat tapi nopo keliru kalau beda si dia terlalu semangat mau ujar jamaah terus itu orang maksiat tapi keliru akhirnya orang malah bosan di Islam karena ini dia ini kesemangat semangatan itu orang maksiat tapi nopo keliru lagi yang lebih bahaya kalau Islam orang maksiat tapi nopo ya yo praktik mongso sono ngi buat buat jamaah salat pengi bari kudu iso ziarah jamaah meneh ziarah meneh akhir wong boten ben ngerti de kegiatan apa mo mergo repot iku yo ora mati ya tapi napa mulane ketika Mu'adz bin Jabal ngimami maghrib surate kesuwen kata Nabi apa afat tanun anta ya Mu'adz kowe iku tukang fitnah aku mergo dadekno wong kateneng jamaah mergo surate kesuwen. Mana kata Nabi ngendikan, kena imami suwe-suwe, makmum-makmum ada yang banyak uru. Itu nak buat kesuwen, berarti orang maksiat, tapi nopo keliru. Jadi orang keliru, orang maksiat, tapi eks. Nah, Sayyidina Ali itu sadar. Mpun abis di kulau keliru lah, tapi gara-gara kulau tua orang jenengan, ben rokok Allah, sementing kulau roh nopo. Padahal tujuannya Allah gak ibu, ngendikan Allah Ta'ala, aku disini udewa. Ben wong do kenal aku gawe wong. Fabi ya ikun, jurubo muriso tak gawe, bener. Lah tak jane roh sing paling gampang, itu apa wakbar. Misalnya ya, tak contoh. Rukin sholat. Ini catatan rukin, misalnya, Kemuka gini, ini catatan Rukin itu ahli suarga, mesti tulis. Rukin ahli suarga, jalur fikir, misalnya kata orang tulisan ya. Kan ya, orang melibu suarga kan sebabnya macam-macam. Nah, orang juga jalur romo, orang alim, jalur alim, orang nabi, jalur nabi, orang wali, jalur wali, Rukin jalur romo. Dari jalur fikir, sabar. Dari Mustafa, jalur istiqomah ngaji. Memang jalur ngalim kan, wow, itu apa kita tak foto-foto kan malah rumah. Malah ini sampai ini keliru, kepentingan ahli suarga lewat pulau meniru Gus Bak, malah repot. Ya rapor mau buat tiru, tapi ya wow, itu kapalau kita tak. Nah itu misalnya sampai disitulis, sampai ahli suarga. Terus sampai ibadah mengutuk, wajin rokok. Ya Allah, aku sampai pun rokok, aku sampai pulau melebu. Dari malaikat yang rata-rata tanpa suarga. Lung ibadah kalau sendiri barang orang, makanya orang awal ibadah nih solat nih rukun yang mau awal angkat fatihah. Orang awal swargo, rokok. Abi bidadar nih kepan rokjal alak, tapi hamdi. Boleh tidak ya rokjana lah kalau hamdu di ustama wati amirul ardi wamil umasi tamin sayim. Karena apa? Dalam solat itu butuhnya hal-hal yang jelas. Jadi orang awal membicarakan sesuatu yang tidak. Nah, permainan mulai menggelisahkan karena ada bodoh. Yaitu bermain dengan sesuatu yang tidak jelas. Jadi itu pakai sujud. Sampai keluar pun rokok. Terus weling rokok. Jadi salam banget barang sing orang. Loh, bagi Anda kan tidak jelas yang surga neraka. Padahal jelas sekali. Nah Allah Akbar. Rabbana lakal hamdu bil samawati amil ul. Nah, yang jelas itu saja harus kamu tenangi. Mau barang tidak jelas kok. Kamu ada mau hakikat tu gak tahu terlintas aku suarga tan rokok barang gak. Mulanya kalau nak dulu apa saja dulu ya Allah. Jadi jadi kalau paham sih dina. Mulanya kalau nak berapa jenis suarga nanti tak mungkin. Kamu belo. Tin rokok ya belo. Kamu tak pikir lagi. Tapi nak kalau ni Allah apa? La ilaha illallah pasal. Mereka ngomong barang sing. Ini sebut wal awalu wal akhiru wal zahir. Allah itu begitu. Karena akhirat suatu rokok disebut barang gue gak jelas. Jadi ini uang salah kata. Demi suatu rokok dengan dinangin, nah disebut Allah biasa-biasa. Itu sekarang salah kata. Jadi orang ini namal mu'minu, nah itu yang dikira Allah, wajilat. Pertobatan ini sampean, tak usah mangan mu'alik kita. Paham, jadi ini motor, sentai pengarang kita, gak naik apa? Jadi yang berbagai syariat ini, nanti tangan, gak kok SD. Saya ini belajar hakikat, mulai saat ini kalau sering ngomong ilmu hakikat, kelas nol besar, nol kecil, nol kecil, nol satu. Kenapa? Pau. Ya, pau telah. Tapi ada rumah hati, mari rara pengen. Jadi ini ada api uratan, memang mati gila, terbukti suhargo. Mereka harus sempat kenal. Ini penting kalau aturakan itu. Mulanya jago ulama hakikat, ketika anjing dan tengororo masyarakat. Iku sebutin yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala iku kabeh ulama hakikat ijma kula sebut ijma maknane ngaten ketika wong ning ora ora masyar itu gak ono sing temu wit wani nglapatmu apa saja yo swarga yo ora wani yo berlindung kon neraka yo ora wani tapi wonten wonten ada kata-kata wa qala swarga sing diomong-omong barang sing mesti bener iki kabeh ulama kaki kena siri lapat sing mesti bener iki gila gila habis mergo gak resiko mergo nek kowe muni Gusti kula lebokno swarga misale ngamalam kurang cangkemmu ngamal pas-pasane njaluk kliru kowe dadi kelaran pangeran karena jenenge jual beli nak harganya ndak seimbang kan dianggap ngamal raimu amal pas-pasane njaluk swarga. Akhirnya kan alasan mengatakan, Gusti lewat rahmatnya jenengan, sing agung, sing gede, kalau sakit menggus waktu. Dan pengirang kan ada tak. Berarti rahmatku itu sing gede, sing jelas. Orang ngamalan itu, Gusti. Warga biar rahmatku jelas di. Jelas rahmatnya jenengan, dan itu sewaga. Ya daripada rumah debat-debat nonton di pengiran dia mesti kalah. Sebab orang tua agak itu semuanya wajah lah ilah. Di mana ada orang kalimat yang mesti benar ini namun la ilah. Ini disebut Abdul Makul Tu'ana wa Nabi Yunami Qobli la ilah. Tapi kesuwan tibu tahlil itu kalau kalimat ini entah daya energi ini. Itu kesuwan tibu namun. Tidak berubah itu terkenal suwi yang gue. Tahlil jadi yang bahan ini. Wah suwi yang gue sama itu. Dan di sekolah itu paling senang hati mengimpin tahlil gue. Biasanya ya tawatan lewat pembitu sepun. Terus masyur. Yang terus mendesak. Kusbar, kusbar. Biasanya kalau kan bagian dungu. Kalau mati orang lain, orang yang di sekolah bagian dungu pun. Dianggap dungu kalau mati. Padahal kalau anak dungu ya rasa tenang. Jadi yang mantus merokok, bentrokok, mantus warga, bersuarga. Jadi dungu itu iya. Paham ya, terus. Jadi penting sekali kalau aturakan jenengan. Kalau kalian ini mana ini? Jadi nasi penjenengan dan suarga dan rokok itu kan. Sehingga anak kue jaluk terus itu berlebihan. Orang barang tidak jelas, pokok teman. Yang jelas adalah Allah Akbar. Kalau Allah Maha. Allah itu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sifatnya Allah Ar-Rahmanir. Ini mau tenwocok terus mau menjumur-jumur. Nah, soal kita sebagai basariah karep suatu. Ini itu masalah-masalah saya. Iku saya yang sobat lo kita. Benar yang dinali, kita goblok. Ini wong. Kalau nanti cerita tentang mereka, ada seorang yang mulai kecil sampai tua atau maksiat penggawaannya Tuhan. Sama Allah dipanggil, pulang kamu masuk surga. Ini kenapa Nabi Dawuh, kamu tidak akan masuk surga karena amal kamu. Maksudnya keberatan, tak rewani ngamal tenangan, dibulim, di suatu orang kerana-kerana. Di pulang ini ditanya, eh pulang kamu tahu kenapa anda masuk surga? Ya tahu Gusti, saya kan tidak pernah mati ya, hidup-hidup saya itu asal ya. Jika saya masuk apa? Pengeran tersinggung. Ya udah, orang itu atem walang-pulang tahun, umur walang-pulang tahun, ya udah sih suarga, tapi mau walang-pulang. Tahun, mau ngamal, mau walang-pulang. Mau manis sih, Gusti. Menurut berita dari suarga itu selama ada. Iya, kan gue yang meyakini di suarga karena rahmat, karena rahmat itu wabadi. Tapi tidak malam kan, kalau orang pulang tahun itu, ini orang pulang tahun lagi, itu tidak punya. Saya terus di pulau rahlat, saat ini Gus Warga berapa kamu? Tak mati apa? Dari mengirang, aku jadun tersinggung. Kamu jadun tersinggung, eh malaikat itu bonan rokok. Abid duit itu, jadi dari bukan ibadah apa? Ini nabi bilang min. Ela-ela uangmu ahli ibadah tapi bintu. Kau gak tergani pengen. Jadi gue tambah ibadah. Dan yakin gue dan Gus Warga ini ibadah bintu. Lu gak tergani. Kau mati apa? Ane jadi Sayyidina Ali yang merusak dunia itu wong ahli ibadah pintu kalau disalah orang pantas mungkin orang lahir soleh menurut orang wong alim sing nakal alimun mutahab di mereka nak wong abid nak wong abid soleh resikonya kan di keyakinan sing bisa mau bener padahal publik rawani nyalah nomor kocoro lahir soleh. Nanti kalau suwon jadi kan lucu khusyuk teman-teman. Mari nak salah uang rawani nyala. Paham ni? Mari nak salah uang rawani nabo nyala. Di amat bin Hambal khusyuk khusyuk uang. Tapi dia ni di waktu-waktu saya tak nol ramah tu akam. Dia ni khawatir bau nak yang kepoyan nabi atau salah malari. Nanti kalau ulama cari cari kata yang berjalan dengan salah. Alhamdulillah kasih dari nabi. Ini penting kalau terangkan gitu. Terus suwon ngaji ini ku anut ilmu hakikat di kasus suara misalnya Imam Jundan mengatakan aku senang pangeran ku wajar mereka aku butuh pangeran yang aneh itu pangeran senang aku uang pangeran adalah butuh jadi akhirnya sama nganggup pangeran itu spesial ini disebut walai di gruwori aku yang pangeran ku wajar tapi yang luar biasa adalah Allah yang alam malakut nyebut jeneng mana utan wali yang meletir. Ini. Saya tahu kapan saya disebut Allah. Saya tahu kapan saya disebut. Karena saya ini orang spesial. Saya rekan jahani. Melepuk. Iya. Si wali ini sebelah lucu mau jawab. Ya Allah kan jawab. Wafat kuru ni atur. Nah aku bersebut mesti kita sebut. Aku mau nyebut Allah. Mesti jenengku saya ini lagi disebut Allah. Jadi wali itu ya kadang ya. Ini sebuah. Pak guru ni aku kena eling aku. Aku ya. Jadi nanti di pulau ni ambil berarti jadi betapa pentingnya hujah. Kalau tidak melihat kita itu di Sinali, meskipun di Sinali meskipun sebagai orang itu dengan tanda kutip punya kesalahan tragedi Ali dan Muawiyah, tapi bukan kesalahan di para sahabat itu nakut, tidak ikut komentar. Memang saat itu kondisinya sulit artinya ngeten gini contoh gampang. Sampai di Hujo ke dipateni wong. Sing mateni Islam lah sampai pateni itu orang. Tetap sing mateni Islam lah tetap buat pateni. Mergo ape mateni bujur ini. Lha iku ning pekeh disebut kita official, disebut kita bud. Ning di rumah. Suatu saat sejarah itu hanya menulis wong Islam mbek wong Islam kepaten. Dadi ning dinggon perang bagi sing lakoni wajar. Tapi bagi sing nulis sejarah bingung dari Islam dan Islam kok. Nah, padahal yang mau sejarah itu sial. Sial itu saya dinali, agak nyerang ya diserang. Banyak pas itu kondisi ini kacau, Mbak. Wah, kalau zaman PKI, kalau zaman macam-macam, kan bodoh kelompok Islam, mau lebih buah, macam-macam, bodoh perangi. Padahal yang diperangi ya DITI, macam-macam, kok PKP atas nama apa? Sekian aku. Iya. Juga ada orang pengamat, tako kalau ngeten, Pak Bapak, kiai-kiai kok tukaran. Kau beli itu pengamat kok pintu. Sing bener itu rakyat BK itu karena berkancan yang luar. Jadi Ruben bin Mustafa zaman mondok kancan, yang diutang-utangan duit, yang turu bareng, yang bangkong. Nah, saya ini bodoh dua, masyarakat nyebut dua beliau, iya, iya, terus tukaran. Nah, dari Ruben bin Mustafa ya, itu karena bin Mustafa, dari Ruben itu karena jadi kiai perasaannya itu karena berkancan yang luar, pengamat bingung kiai. Pengamat kok pintu, itu kali ke dokter, dokter kok debat adu konsep, mesti pintu saya ini. Ya bodoh pintu, ini macam bodoh kancaan yang kuliah roh. Ini bisnis saya ini dia bodoh roh. Mana kurang terlalu kiai ini ratau dibantah. Kau kalau terkenal kali mulai cili, aku dibantah kiai angkatanku. Lalu yang bisnis yang mata no aku, macam-macam. Aku roh bijim, aku papat arah. Jadi sahabat itu ratu karan, jadi nggak tentu kiai begitu tukaran cara wong jo. Jadi sing lakoni ya enjoy wae. Mergo yo kancane ngono wae. Kancane mondok saling roh kelemane masing-masing. Makanya sampean roh sak terusno masalah sinten iki nyari. Ceritakan sisi-sisi ilmiah ini seperti prosesan. Sayyidina Ali itu paling keberatan kalau orang Islam umumnya khususnya ulama itu enggak tahu hujjah, enggak tahu nopo. Karena yang bisa mengabadikan Islam ila yaumil kiamah namun hujah itu argumentasi. Disebut kul falillah, disebut jatul batikul. Allah itu tidak ada hujah yang komplit, yang absolut. Yang tidak bisa diganggu. Ini orang berlaku. Makuwe andalan ibadah, itu benyudu suaraku. Nah andalan ibadah benyudu apa? Suaraku. Kue keliru. Mereka nak ibadah mbok gawe alasan nubu suaraku, nak ibadah molong puluh tahun, berarti suarga pantasnya walesanin walang-walang yang enak orang nakal nakalnya walang-walang tahun berarti makin nerakanya tak mungkin walang-walang. Nah makanya terus kalau ditanya Gus, ada buku misalnya surga dan neraka itu udah ada karena bagaimanapun itu materi selamanya itu materi maka tidak ada kok itu memang masuk akal. Saya sendiri ketika ada orang tanya gitu aku malah tenang lah suarga neraka abad. Menangkan neraka ku. Aku pecinta Tuhan, jadi aku raih kuat nak ono liane pangeran kok nopo. Tuhan itu sudah paling saya cintai. Jadi aku rasa menengah pangeran kita ini apa gini di suatu waktu kok nopo. Cuma masalahnya iroda Tuhan, kehendak Allah menghendaki surga dan neraka. Nah ini penting. Jadi abad ini suatu neraka rali dari jima bukan karena punya materi tinggal di abadi, tapi karena irong. Sing abadi adalah kersane pangeran yang ingin mengabadikan surga dan tapi surga dan neraka sebagai makhluk itu tidak punya kekuatan untuk dia reaksinya perlah aku nyulayani Quran, nyulayani hadis ya tidak ada nyulayani, pokoknya nak liani pangeran kulu se'in halikun ilah wajah, ngerti liani pangeran tetap rusak cuma ketika Allah menghendaki surga abadi ya jadi Dan yang abadi roda tua nampak suarga ni. Roda tua. Makanya disebut Khalidina fiha ma'a ma'is samawati wal ardu illa ma syaa Rabb. Jadi abadi ini suarga dan roda bergantung ma'a syaa apa? Terus ini kalau tanya di khataman dan ini semacam tausiah dan jadi dengan ngaji tambah center ya. Wau mau naik kelas, wau mau di PAUD terus marah di TK. Biar cukup lah terperan jenengan. Di TK, TK mana TK pertama, TK anak-anak. Mesti ngerti nih, selagi Quran itu gue waca, gue nganti hadis, gue nganti ilmu hakikat. Khawatir pulau jadi dasar, jadi biasa, biasa. Tapi nak sampai waca nganti ilmu hakikat itu tadi misalnya, apa cerita? Apa itu memberi makan kamu? Misalnya, inna woha huwa rozzaku julku wakil. Jadi waca sampai teori ini Abdul Qasim Al-Junaidi. Awal itu sudah semarinya rezekiku. Kan ya wajar kayak bedino mangan, bedino ngumpir. Tapi ketika kamu beri satu sentuhan saja, padahal Allah tidak butuh kamu. Aneh, wong ora butuh kok ngekek. Kayak ngekek mangan buruh wajar, tapi butuh tenaga nih. Ngekek mangan bucu wajar, tapi buat keloni. Tapi nak ngekek mangan, wong yang dalan, rakan nancung, cuma tak ada duit orang satu sewa. Padahal kira butuh ngumpir. Aneh gak? Aneh itu baru luar. Lah Allah ngekek mangan kuwi mulai ku, tanpa ada mata depannya bagi Allah. Itu menunjukkan bahwa dengan satu dua tentuan ilmu hakikat, Anda akan mudah dekat Tuhan. Itu tadi, mau terima untuk makan, tapi menjadi luar biasa. Karena Allah tidak butuh saya kok ngasih makan. Nah, itu berarti sudah tahu belajar ilmu hakikat. Terang lalu dulu. Suwan yang jadi ilmu syariat. Mereka kadang benar, minyak kulit perkara ini jenis paham, paham juga. Kasih muni hakikat raroh syariat malah pelindungan naik malah lebih mana. Kalau besar yang dimaki-maki dia, gus buat jinan ngalimu sudut langit mak kompe dua pura tapi kalau mondo hakikat lagi dia sama murawono hakikat. Hakikat kalau dulu dah wal hakikat. Dari alasan dia beli sering mimpi ketemu nabi ketemu macam macam. Saya tak tahu ni nabi mesti sering mimpi ketemu rakwe tau. Mak kue buara apa sih? Amroh terus. Oh ayah elan. Tidak boleh, menurut tatanan dia, orang itu tidak boleh belajar hakikat sebelum syariat. Di gambarannya syariat itu kayak perahu, hakikat itu kayak mutiara, tarekat itu kayak laut. Dan akhirnya dia perahu apa yang sampai mati. Waduh, tapi kok syariat itu kayak kulit, hakikat itu kayak ini. Ya, ini gedang pertama sama kulit. Dapat nenggungnya panasan, tapi sudah di nombok. Nanti saya ini selamat, itu baru kayak apa? Kulit. Nah, jangan ada dua pangan, dua. Tapi nak boleh lebih pangan kita di rampok. Enak, enak. Malah ini penting. Jadi ilmu hakikat itu. Tapi itu nak sampai yakin syariat tak panjang nak salah. Jadi contoh yang kasus paling nyata masalah apa? Menurut syariat, uang naik mati, gue ya gue. Gue serai sopok. Kau wong difoni suul khotimah, usmul khotimah, nak us mati. Sekali keputusan suul khotimah, ya, aku suul khotimah. Ibu omongan saya, tidak bisa. Tetap bisa. Misalnya rukun mati, ya, ada mati pas main kartu. Tetap kok ini berani akhirat. Jadi pengirat tetap Allah. Ketika Allah ngeke isyafat rukun, itu. Apa naik akhirat, terus pengirannya Allah. Apa, makanya penting sama iman di syafaat. Melalui Rasulullah Dawud, tarik ngendikane kanji nabi nama lu naik semakin tapi aku juga tidak syafaat sebagai apa berkes sebagai pangeran tetap pangeran yang akhirlah pangeran tetap tokoh sehingga ketika mati nabi datang rokok mergo mati ini suul khotimah mati ini ora pati bener apal gak mati kafir ya tentu sing penting gak matu wa matu warum kufar kanji nabi tetap iso sungkem ning pangeran gusti matu matem pun rokok itu sing iki rokok kanji nabi fa akhir sajidan aku sungkem ning pangeran. Allah tak puji-puji. Dengan pujian sing saiki ora ora iso, ya Nabi yo lucu nang ngendikan. Dengan puji wajian sing aku saiki ora iso, ya lucu to. Ora iso kan tak tiru saiki. Ayo Nabi ya guys, dimahami dah sing saiki aku ora ora diwarine sombe. Sebagai dari alamani ya Rabbi, makanya ada ayat kata karo buka makomam. Ibu kan Nabi terus sujud. Warung sujud suwi terus Allah menjadikan ya Muhammad irfa' ra'sak wa ta'tuq. Mas saiki risiraman kabeh jaluk opo tak turuti. Umat kula kanjeng Nabi. Allah sing dusane kata-kata sing jatene roko niku bihaki jenengan arhamur rahim. To jenengan boten nyiksa nggih tetep pangeran lho jenengan Nabi oleh ngrayu wong. Itu makanya masyhur. Kayak jenengan kan Nabi orang-orang carane muji tapi ya untuk bocorane tetep kan Nabi sering ketrucut mau cerita. Wong jenengan orang nyiksa nggih tetep pangeran. Status pengirannya jinan tetap senajan to canggih betul senajan anak pun. Akhirnya waktu lama nih Rui, orang mau mati tak insyaallah jangan rukun mati kalau boleh sih udah minta. Kita ada tunggu yo, ya Robi ini nggak mesti so wa anta bonyon anak dari biu jinan anak so tetap pengiran. Itu masyur tu malah wa anta bonyon anak dari jinan orang to nggak termasuk konstitusi itu kan orang harus nokonya. Akhirnya disyafaati. Karena batu disyafaati, kanjeng Nabi batu nyafaati, malaikat batu nyafaati, tiang-tiang ulama pun nyafaati sekanten. Niku lucunya pangeran jawa ngeten tiang pak. Syafaatil malaika wa syafaatil Nabi. Niku lapal hati. Malaikat wis nyafaati, para Nabi wis porong solai. Malaku dewe kok durung. Malaku dewe kenapa? Fa'aku dakub datan minarin soru fuhaman. Terus Allah jubuk. Jadi ini boleh diomong yang harus parah ben. Sampai Nabi ada roh, mereka sudah bentuk menu malaikat ada roh, mereka sudah apa ngambil tak genggam kemampuan rokok yang harus jadi geni terus dibuat yang Nabi kaya terus jadi menusa maksudnya jadi rugen barang itu terus jadi rugen barang itu kalau mau bersuara, biaya pengenannya aku. Nah dari hadis syafaat itu sudah kelihatan bahwa teori syariat yang mengatakan nak uang mati itu akhir dari segalanya ternyata tidak juga, ternyata di akhirat nanti ada orang ada nopo? Sama. Kenapa ada ya? Karena memang Tuhan tetap tidak birokratis nyepuro mangono. Jadi ketika kita pesimis, kalau mau mati bunuh diri macam-macam, kita secara syariat ora oleh nyolati misalnya. Tapi ya oleh. Menyana kita ngendikan yo nyakang dia. Enak bidono. Beberapa hukumnya Nabi sing bias wong kula niku ahli fikih. Nah, ana wong utange akeh, dalil rukin mati diutang. Tapi Nabi lucu, nah tak kok jom rukin diutang ke orang. Gada ya Rasulullah. Aku ranyu lagi. Tapi selalu ala sohibikun. Hei sohabat. Rukin sholati. Jadi yang nanya nanti. Aku gak. Mana ini masih yurnah. Ada orang mati bunuh diri. Ada orang diutang. Ada orang duit salah. Itu sebaiknya sebagian nyolati. Sebaiknya tidak. Karena kalau Nabi kok ikut nyolati. Itu sebenarnya Nabi gak ngergani. Wong itu kembang rukin. Jadi Nabi itu kan. Ya Nabi ini orang aja. Utang yang tidak, begitu kan kabeh wong diutang. Padahal dongane Nabi jadi konstitusinya malaikat. Elenge, dongane Nabi itu jadi konstitusinya malaikat. Malaikat semua itu di dalam perintah Kanjeng Nabi. Jadi misalnya Kanjeng Nabi ono wong utange akeh, ono Nabi itu ngeten. Allahummarhamhu wa ghfir lahu. Nabi kan kekasih pangeran, malaikat kan kudu tunduk. Kudu disepuro, mergo sing dongane pisan. Padahal tadi Nabi itu konstitusi dosa itu disipura kecuali hak. Jadi kan nanti kontradiksi di satu sisi kontradiksi Nabi itu dituruti yaitu rekam dua berlaku. Di sisi yang lain aturan syariat utangnya harus. Makanya Nabi tidak perlu nyolati. Lah tapi nak tahu kabar utai wong biasa nyolati kan gak ada pengaruh. Wei ngobrol jasa. Mereka jurah perlu tunduk. Tapi mereka jurah perlu apa? Bandung ringgit lagu dewa api tenang malaikat mesti ngomong gak nabi wae sing ngomong gak nopo itu kata ahli syarah hadis kenapa nabi gak nyulati tapi nyuruh sahabat sholat karena kalau nabi yang nyulati nanti jadi konstitusi jadi aturan ya, misalnya lucu dong misalnya malaikat nabi lah sing dungani tetap ramah diwan pengiran tersinggung tenang nabi ya dungani nabi ini jadi orang mandi kan nabi ya lucu sallu ala sahibikum terus kondur masyur ini. Ketika beliau guntur ada sahabat temannya itu jadi ya Rasulullah wa alayya utangi kula tanggung Nabi balik turun nyolat dan itu terus yang ditiru kiai-kiai Jawa nak orang mati nak ada utang dia nak amrat di Ibru Aten di sahur kalian buat Ibru Aten dia gul tapi dia muning dia udah ngelang utangi lah itu yang rapi keblok dia muning dia itu sing kulo niku sering lepas dana aja nang desa kulo. Kulo mboten nate istibrok ikhwan, mboten nate. Yen nate salah lagi ae. Kuwi sok utange dereng jenak istibrok. Lah sing muni ngkil ora sing utak, ora ana pengaruh wis kok. Lho kan mboten ana pengaruh wis, sing iso ngebrokno nggih sing mutani. Cuma dia dua terbuang. Mengalih keluar anggap pada daya biar diingatkan. Dia ni warisnya nak ada utang di situ selesai. Tapi nak istiqlal itu yang kita memiliki mengrami itu, mengrami itu mesti nama. Jadi yang penting kalau terang nolat terus menggeligi ayat ni di pulau Wales. Terus implementasi ini udah prakteknya di diri sendiri pulau Langgan. Mesti pulau akhir-akhir ini dia merosot uang, Ini apa? Saya berkewajiban untuk menyuplik bagian ilmu hakikat yang dibenarkan. Kalau ngaji ini kan pun separuh. Jarang ulama mau kita tak hakam gitu. Mungkin dia orang yang hakam, orang yang murah, semacam-macam. Misalnya kita lebih jujur gitu. 16. Kemudian kalau pergi umroh itu rukit merduk nawa ngakek. Alatannya, aku orang mesti melok hakam. Jadi waktu orang mesti ini kan. Tapi yang jelas adalah Allah Ruhab. Wal awal, wal akhir, wal dohiru, malunya. Jadi nak uang itu nak nis kerana rokok, jadi lu itu nak nis berkebeti pengiran rokok berpengiran jelas ni. Warga berpengiran jelas ni. Jelas pengiran, mana pengiran fataku ni ya ulil albab. Kau berkion yang aku nak beli dua. Kalau rawan di Quran, fataku naro ya ulil albab. Si mana fataku ni ya ulil albab. Kau berkion yang aku. Mereka pengiran juga jelas timbang warga. Mengenai jawab fakta kuwah luwe akeh tibang fakta punah. Mergo Allah luwe napa? Tapi kita biasa wong syariat iki dijenengi neraka kuwi iki kok. Neraka kuwi larut ben dicemplungno iku duwe ngitung 70 taun sampeyan iki iki. Ngono. 70 taun. Iki dicemplungno kok duwe iki cocok karo mitar menan. Mesti wong mirip. Iki disebut Allah. Padahal yo seru Allah, wong neraka kuwi makhluk. Rokok apa? Mak. Mak ada di ketika ditanya, apa ini ada uji mati? Kak, aku sholat macam apa? Wah, ini aku nanti ke macam muka ngajak. Aku yang dulunya biasa macam apa? Aku sholat. Awal biasa tak jelok. Kau mulai terima apa? Enggak. Parah di sini ada jadi makomen itu. Terus kuat tinggi. Mereka disebut anak Madinah itu ini wajib apa? Dua. Tapi riwayatnya benar itu anak dari hikmah. Cuma juga terkenal dari Bapak Bulin. Bila orang riwayat. Anak dari hikmah, Bapak Alion. Bahkan di sini Ali wani kondo. Lautu sifal kota master tu yakinan. Umpomo sumber dengan kuwes roh akhirat itu iman juga tambah. Paling ya biasa-biasa seperti saat sekarang. Kenapa ya? Ya paling pancet. Pengirannya tetap Allah, dia aneh dan berawal. Ya itu tidak ada kesimpulan jadi. Jadi lauku sifal rotok master tu yakinan. Musuh ben itu buka kabeh di manku ya tambah. Paling masih sama kan buahnya masih sama, yang lainnya tetap dia urusannya kodo. Mane kula nganti sak niki donga dongane Kanjeng Nabi, kula ndedonga dongane Nabi, Nabi dijadi Nabi Khidir dongane lucu. Wa inna lan nahlika wa antama. Antara buna kama nakul wa faqoma yaqulul qaribun wa inna lan nahlika wa lan nahlika wa antama. Sebagian lihat wa antarabuna. Ya Allah, saya ini tidak akan rusak, tidak akan mengalami kerusakan selagi pangeran jenengan pun nanti. Selagi ini pangeran jenengan itu pasti baik-baik. Pengalaman saya dengan jenengan sampai sekarang juga baik-baik. Saya ini pangeran bisa ngajar kue. Potensi Allah ngajar kue kan ada mulai sekarang. Ini kalau saya ingin mengalami. Potensi Allah mengajar anda kan ada mulai sekarang. Misalnya jenengan saya ketika musuh disiksa, ya Allah ada. Dari zaman saya ini loro mengi dan loro jidam yono azab. Tapi ternyata hingga detik ini potensi azab itu tidak diberikan Tuhan. Berarti Allah kan arhamur rahimin karena potensi azab itu ada, tapi nyatanya tidak ter, tidak apa ter. Tapi kenapa anda tidak takut azab itu? Padahal azab itu ya potensi apa? Lah potensi terjadi ini yang menjadikan kita harusnya kudu takwa terus yang pengiran. Takwa terus yang apa? Misalnya kamu minum air. Ini diarani surat kabar. Mestinya kamu tetap bayangkan. Kul aro'aitu. In asbaha ma'ukum. Fama ya'tikum bima'in. Misalnya sampean sekarang sehat. Normal. Sampean tetap baru bayangkan. Kul aro'aitu min ahlakan ya Allah. Wa mamma iya'au. Rahimah. Aku kok saya ini sehat. Aku bisa ngaji ini bidukan. Setiap saat ada gempa, ada tsunami, atau ada bom nuklir. Potensi itu kan ada. In ahlakan ya Allah wa mamma iya. Jadi wong kon bayangno potensi ada. Misalnya kula arah sebut ini amman hadzal ladzi wajadtu lakum yansurukum min dunir rahman. Misalnya amman hadzal ladzi yarzuqukum min amtaka. Gak yang maringi rezeki kowe, setiap saat kan juga bisa menghentikan rezeki. Jadi aku misalnya kandangan di sampingan, suatu saat cucu gue geding aku. Gue sewenang bujung sundul langit, suatu saat bujung geding gue. Jadi gue nganti bukatan tolak nopo ke. Ya. Mau sembuh geding ini cucu gue seneng. Sama potensi itu ada. Bolak balik potensi itu garang hasil. Nah, ini jelas adalah of. Disebut outdoor. Disebut nopo. Mana lewat kaidah ini, gue berharap. Misalnya tidak tiap hari ngomong gini, mungkin hanya sekali ini saja. Lewat kaidah ini mungkin sampai nanti pasti Allah berikutnya itu kan. Itu tadi misalnya lewat ngaji ini tadi, Jawi Abdul Qasim Al-Junaidi, ketika sampai Allah maringi rezeki kue, terus jadi luar biasa. Ya Allah orang buta aku, kok ngekei rezeki. Itu kan menjadi luar. Pada baru misalnya sampai ketemu uang terminal, gak kenal kira buta, kok kayak bisa aneh. Aneh, uang luar. Nah, dia pembantu dia butuh tenaga, dia ke ibu juga butuh melong. Dia ke karyawan dia butuh investasi. Tapi yang ke uang yang gue butuh, perlu mau tenang. Ya. Tapi nak uang jaga bedan. Ya. Paham ya, terus kalau suun, tak suun-suun. Ya. Terus kiri utama ngaji, gue jadi sip kota Allah, waman ahsan minna wahi, sip kota. Terus jadi trademark. Suat gelang jadi trademark. Ciri utama orang mukmin itu sing kok tau. Ati ini wis kabeh takluke beda kok. Pengiran. Kenapa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Pun ge kula maknani mengke kula waos pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal laqta'u ila til arsy syafi'a. Qul mujaba sira Muhammad. Jadi mungkin nak maos langsung maos bismillah, baca bismillah, mau ayat ini. Tahu teh tengah di mawon, tahu teh awu bilang nasihatan rojim tengah di. Di kalau terang nong yang terkini, kamu mau tentang dia kuat. Dia konco-konco sing apal Quran kalau terang akan. Mau awu bilang nasihatan rojim itu disunat to nalikane mau coba Quran. Iku mutlak termasuk tentang surat Baruah, termasuk tentang surat Nabi. Tapi nak bismillahirrahmanirrahim di surat Baruah tidak. Tapi ulama-ulama ahli tahqiq tenggene ilmu qiraat yang saya pelajari itu prakteknya tetap ditafsir. Ada ta'awud yang tidak boleh tanpa bismillah. Qur'an malih. Ada ta'awud yang enggak boleh kalau tanpa bismillah. Misalnya tentang kawitan juz selawe, kawitan juz napa? Selawe. Karena nanti bahaya, misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Jadi awal bila anda saya tontonin ilahi maring setan, ilahi maring apa? Daripada ono idam ilahi rujuk eneng setan. Atau rasa ta'awud. Makanya banyak ulama termasuk Ahmad Hambal berpendapat sebaiknya ta'awud itu tidak banter. Karena kalau banter kok pas ono terkip sing potensi balik ngarep, kok balik aja apa? Setan. Balik aja budi. Nah ini saya termasuk ulama yang setuju ta'awud itu tidak usah banter. Kecuali kayak mau baca bismillah, karena nanti ya terus bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahirrahmanirrahim nanti ya masalah, bar itu nerang no setan. Daripada resiko kabeh. Banyak ulama yang berpendapat sebaiknya diri, sebaiknya tidak. Lah tidak banter ini yang kemudian ketika wong-wong Indonesia sholat di Mekah dianggap imamnya ramo sholat apa? Bismillah. Perkorong. Nerang no Mekah, nerang no Jawa. Pintu aku tak kuat, wajib tak kasih. Menditulis apa? Satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin ditulis dua. Artinya wong sak Mekah Medina ngakoni khusus Fatihah bismillah ayatun minal Fatihah mergo ditulis satu. Tak neliti-neliti sampe neliti aku ning bidang kula. Mungkin tak semaan jange jenengan tak kon. Tapi waras kula ora masalah per ayat ter. Ning kula kok aneh Quran urung. Tapi selain yang Fatihah, Bismillah itu rano angkane. Mergo orang termasuk ayatun min. Dari Bismillahirrahmanirrahim tentu lura, betul dan tentu disana satu. Kulua wau apat baru nabo. Tapi nak Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu. Dan itu nak teng awal Bismillah. Misalnya sama rolem misalnya semaan ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ilahi kesannya rujuknya? Ilahi maring setan. Kira kudu dibalik nopo ilmu sa'ah, ilmu kiamat. Jadi ilmu kiamat itu terserah. Setan. Rekoroh ya, rekoroh. Karena ini kalau nak nerang mau kocok-kocok hasil di bingung, hasil ramah bingung. Kalau pula balik. Terus jadi ini yang wabi, kamu tak bismillah. Tetap jalan sini. Jadi ini gue gak tau sih, nak wabi tak jadi. Ah, kok terang ramah-ramah. Boten mungkin, maksudnya tiang wahabila, boten wani, perkara ini bismillah dan fatihah, itu sekabung ditulis. Dan itu Al-Quran keluaran mereka, kalau ditulis satu ya bagian dari fatihah. Apalagi khusus fatihah itu nasko kanjeng Nabi, pitung A, ya. Tapi itu ngayat gelem ragelem, lebonan apa. Ngono semua ini, bikin surat yang makin cita, orang arah, gawe-gawe. Semua kalau ini juga beda. Tradisi Quran itu yang benar itu terus. Yang berarti menjual. Orang usahanya aneh. Orang-orang. Mbak Nasain, Mustaqim, terus Jolim, dan menaruh. Bukan, orang-orang itu aneh-aneh. Orang-orang itu. Dan kita kan tuh hafal tradisi Quran di bangku ya, tau. Paham gitu. Terus mungkin sama dia tahu, siron mabon, dan gak resiko. Orang-orang setan yang ngerti mudiwi-diwi. Paham gitu. Ya Allah, bilang minat saya tahu ni. Ini ulang tahun naik, nabi bismillah kan. Kecuali dengan surat Nawah. Surat baru amalan sebagian lama berpendapat tu yang awal-awal saja. Tapi yang duri-duri ya enggak apa-apa. Tapi daripada rawat temannya opor ya, daripada yang Arab duri, bodoh-bodoh ramai jono boh. Kenapa ramai bismillah? Baru ayo rasi wajar sudah malah parah. Kalau rawat bismillah, sebenarnya tak baru ah, tak baru. Nah, kalau yang rukun barang dikandai ini, kan awalnya baru aja mau bismillah, buat ini arah. Mereka yang ramah itu. Nanti ini yang rasolan. Jadi orang masuk. Orang apa? Orang pulau ini sangat senang Quran. Kalau nganti apa tulisan Quran sandun. Kulau ini di Quran ini mulai tahun Sinten Mawon, masuk Quran cetakan sandun. Tapi orang Arab Saudi yang nulis aman itu Hamzah, terus Alif. Atai dia, ina Quran Indonesia nulis amanu alif tok pakai ngadek ning dhuwure napa misale kudu ilang sakit dirobikan Arab Saudi nulis kudu iku hamzah dirika isok kiri mergo diarani hamzah wasol mulane Arab Saudi anggere alif ra wonten hamzah sok kiri sok napa dadi nek hamzah wasol ditulis sok napa niku kula berburu alasane nganti golek kitab niku mun tak pikir nganti lali. Gule arahannya kena opo ditulis sok kiri. Mungkin nak arahannya Hamzah tu pasti kadang orang Hamzah wasok. Tapi nak arahannya sok kiri malah tak opo. Wong nelpon lah jenayah Arab Saudi sam. Tu berapa kali? Dibeli sok kiri tu orang Hamzah tu pasti singkatan eksil harus diwasolkan. Itu beda loh ditulis Hamzah tu pasti dengan dikatakan sil. Bukulah nanti debat sampai orang di Quran tengah Arab. Kalau kamu katakan Hamzatul Wasli itu ciri utamanya kan Hamzah, kalau di depan dibaca, kalau di tengah enggak. Itu juga enggak selalu benar, kok ide itu juga enggak selalu benar. Karena begini logikanya ngeten. Misalnya sama tak beda. Alhamdulillah itu Hamzah, Hamzah. Ya wasol, karena kalau kita teruskan kulil hamdu, berarti Hamzahnya hilang. Nah. Kalau tajung dikatakan Hamzah itu tidak bisa hilang, karena ciri utama Hamzah itu tidak hilang. Kalau bisa hilang itu namanya alif. Jadi jenengnya tidak bisa terluas, tapi alif pun. Tapi nabuk arahnya alif, ini timbun alif itu latak balil haroka. Waktu itu depan. Sampai ulama Arab itu, saya tidak pernah ngira. Kalau orang di Asia, orang Indonesia itu ada yang bisa alif kan? Ya saya juga tidak pernah ngira. Kalau saya alif, tapi masalah ini jelas, kok sudah jelas ya. Itu memang polemiknya sampai sekarang. Kiro asap itu polemiknya pasti di Hamzah. Mpun tak jamin. Misalnya kita baca kufuan ahad. Kiro lain baca kufan ahad. mesti dia, karena Hamzah itu tidak punya surah. Jadi huruf oportunis itu apa? Hamzah itu tidak punya surah. Sehingga huruf hijaiyah itu orang walu nikur. Orang sederhana itu nikur. Kalau Hamzah itu kasus. Hamzah itu apa? Lenggih, maksud Hamzah kasus. Misalnya Asim moco Zakaria. Gakola aliha Zakaria. Di akhirnya nganggu alih. Tapi kira-kira lain. Zakaria pakai apa? Karena Hamzah memang tidak ada tulisannya. Sehingga ya sudah, jadi misteri lah yang milik yang mana kuat ulama Quran kata sepuluh yang ada kira aku sepuluh. Ini pun anda mau ya Allah Hamzah Hamzah. Mereka tak kuat mengidentifikasi Hamzah itu. Hamzah itu tidak ada tulisannya. Makanya kira ah misalnya Wat Alman Arsalna ini nuan nabi. Wat Alman Arsalna kau belakang mirus ini atau Wat Al walafat wasal. Ini pun nak nulis mesti ngeten wawu sin kau salih wawu sin terus nabroh, terus wak. Padahal secara naku tulisannya kan alif, atau hamzah wasol, sin, alif ngadeg, lan. Sama nak nasir kan, sa'alayat alu, su'alan, wa mas'alatan bahwa, sa'il, wa zakamah ulur, is'al. Berarti kan is, berarti kalau kepanjangan fa, has'al. Nge, has'al, hamzah hilang, alif hilang, hamzah hilang. Nah, ketika kamu baca fas'al, itu tetap keliru. Buktinya di Quran Allah Salbani Israelah. Salhum ayyuhum didalika. Ya. Berarti is'al ini sebagian mengarah. Namun ini orang is'al tapi apa? Sal. Nah. Berhubung misalnya Ibnu Katsir moco wasal. Tulisan wasal kita kan bacanya wasal. Kita sebagai kiroahnya asin bacanya apa? Ini nak nulis tetap wawu. Sin. Nabro. Lepas. Sehingga ngekei ruang kiroah yang macam apa? Wasal. Kiroah yang macam apa? Tapi nampak tulis ngaku model naku wawu, alif, sin, terus alif meneh, lah. Berarti kiroah wasal kan enggak masuk. Mergo di sini, wasal. Nah, saya itu neliti gitu tuh sampai, sampai rara juga, sampai rara juga. Ya tapi tetap dicukupi orang mungkin, ngomong senang kok rara dicukupi pengiran, ngomong dan mungkin. Mengira ni dibeli tu kan dibangun bukti gue, tak parah. Kau tigo turu, tigo orang jelas potensi ni ganggu Islam. Bang, jangan terus mati perdebatan. Makanya Arab Saudi pinter ke. Setiap hamzah wasal, jika itu sotilin, jika ini apa? Sotilin itu bukan singkatan hamzah sulmati, tapi sil. Bacalah terus. Maksudnya jangan terganggu. Diwajar apa? Wasal. Diwajar apa? Wasal. Tapi misalnya kira ahliyah, diwajar apa? Wasal. Tapi khusus wasal ini tidak usah alif, tidak usah apa? Karena istimalnya is'al dan sal itu sama. Istimalnya is'al dan sal itu, ini wow, misalnya dengan jenis sekali namanya sal bani, oh iya, misalnya jenis kita salum ayyukum ibadika, ya, aku paling aneh, sekarang arah sih nawan dia berbonus. Mengapa lah Quran yang muka? Kula jeeling bapak, bapak dia nanya mak bapak, si kangkang mumpang mumpung jauh ingat. Saya dulu untuk apa ke Quran mulai gila, kok kasus gue malam lo bingung. Mereka bocah itu nak tertar kan misalnya wati ini di akhiri wal asri, jadi ini bingung. Segala yasinan di orang tinggali, ingkanat kalau lu yang bolak balik. Ingkanat ila sehat Allah, kita akan beridam, bareng gue sing wae, faizah, dum, jamil, latihan, modern, faizah, dum, ayo dan Quran ayo dan Quran sendiri nih mungkin misalnya cerita anak biasa jadi jiwa pula atau jadi solo fakola prima jadi macam macam saya kira dia ini bui tu perkara ni santri ni siksa no aku kalau rian bapak cerita orang kata ni tak bui saya ini kalau dari dia ini alami nak dari sini atau bingung barengnya mak no ternyata santriku motornya mengkombinasi no oh, itu ayat Quran apa? Digombinasi. Ya, tapi seni ini jadi kia ayo yang ngotong. Itu macam itu dia ya, jadi kia. Mana omong kosong, omong rata lali, omong kosong. Perkara ini misalnya kia ini rata lali, lalu dilalek. Perkara ini mau ngerti ayat-ayat kombi. Kemudian dia mirip-mirip tenang. Masalah wajar. Kulo sapa sira Muhammad laukana ditekdir ana. Laukana ditekdir ana iku ma'ruf sertane Allah sapa alihatun biro-biro pangeran. Kama yakulu nakoy oleh ngucap sapa wong akeh. umpama beserta Allah ana pengiran liya, asumsine kaya yang mereka katakan. Idzan nalikane ngono laptopo yektine golek iso wong akeh utawa para pengiran iku ilahil arsi maring Allah sing duweni arat. Golek istabilan ing dalan ape mateni utawa dalan ape mrebut. Saiki angen-angen umpama liyane pengiran ana pengiran liya, mesti antara mereka berebut ning gone tinggal. Kalau mesti ini pengiran, pengiran perang, rasidu ngurusi kue, rasidu ngurusi kue. Kalau pengiran itu karan berebut nopo, tahta, ya berebut hingga. Subhanallah wa suci Allah wa ta'ala la maha luhur Allah. Amma sangi opo wa yakulu nakang kode ngucap sopo ngada uluan kelawan luhur kabiron dan gede. Allah ta'ala itu maha suci, songko yang didakwahkan mereka. Nanti kita mungkin pulau Allah jawab, kenapa saya wiridan subhanallah bihamdi adada khalqin. Tetapi kuma cota sebe lagu maring Allah puasa mawati bura-bura langit dan sabu ingkang itu. Wal arjulan bumi wa manfi inna lang garang sing ning langit laning. Jadi kula jenengan meskipun turu, meskipun saenak dhewe rokokan dengak-dengak bengok-bengok. Hakikate kita tetap moco sebe. Tapi dengan ngaji niki macane tasbe jenengan ku amdan napa? Amdan sengaja. Ora apa perkara luwe-luwian itu. Wa in min shay'in nan ora ana te perkara apa wae illa yusabbihu kecuali hakikate maca tasbih bihamdihi lan muji Allah. Hakikate kabeh barang ning dunya iku hakikate maca tasbih. Tapi walakin la taqabuna tasbihine ora paham sira kabeh. Kuwi ora paham tasbih harum ing oleh maca tasbih kabeh. Terus ngaten iki contoh paling gampang ya. Sampeyan nak bar mangan terus segane mambu. Jadi barang pangan enak, luwiane sego barang dino napa mam? Sego mambu buah ning sampah. Tapi dari uget-uget dari set alhamdulillah itu makanan segar. Jadi artinya itu ketika itu sebuah agak sampah, ternyata cara set uget-uget ya alhamdulillah ini rezeki yang saya di pangan titik, titik dan titik. Pangan rutin mana ya mulia alhamdulillah. Di pengiran aku jadi menurut gampang meletele ngono. Oh, cuma mampu dipangan gak layak, mari gak sehat. Jadi ngomong sing adi medis lagi gizi. Gak dia semoga ibu mampu dibuat neng tambah. Dipangan saya tuket-tuket, dipangan titik, titik dan titik kan. Dipangan. Jadi asal suwe daging ayam ya kok telah ewong macam-macam. Tapi kok adi gizi wah ini sehat sih. Paling enak ada yang muka kita. Jadi orang orang semua berarti di terimangan itu pangan. Waduh, ini apa ya? Karena ini penting. Jadi, kabar yang saya jelaskan di dunia itu, kabar yang saya jelaskan di dunia, kabar yang saya jelaskan. Cuma kamu tidak paham. Nah, ini yang tidak paham. Ini penyakit yang harus kita hilangkan. Lewat ngaji, kita ngilangi status tidak paham. Nah, kalau bolak-balik masuk, ibadah itu indah. Karena mensifati barang yang indah. Ini itu Allah. Saya mulai resah, mereka mulai membicarakan barang tidak mesti. Iku kowe wedi mlebu neraka utawa kuwatir gak mlebu swarga. Lah iku barang sing ora jelas. Iso wae kowe ahli swarga. Lah misale Gus, tapi nek ana situasi neraka piye? Ya pantes wong kowe muji Allah gak nyaman. Kita malah tak omong. Ya pantes wae wong kowe nyebut Allah gak nyaman. Padahal diri utama nyebut Allah ala bidikillahi tatma'innul qulub. Ini nyebut dia nyaman berarti alamat ahli neraka. Malah tak kisno. Jelas benar. Mereka pangeran melenoh tinggal itu jelas tidak gampang. Contoh paling gampang yang saya sedikit contoh ulama-ulama ini. Pulau bertamu tenggurun. Terus jika duit satu sewa, jika imangan dalam dino. Mesti kalau nifati rukin wajib. Gak wajib api aneh rukin. Atau jika duit orang satu sewa, jika imangan dalam dino. Dari itu yang ngerti, secara politik, secara sosial mungkin suatu saat rukin gedeng pulau kita tahu, suatu saat mungkin gedeng pulau. Tapi potensi suatu saat rukin gedeng aku tidak menghalangi aku saiki syukur tidak imanan telung. Lah kenapa apa? Allah yang puluhan tahun yang keimanan gue, yang gue eleng-eleng malah potensi suhu khotimah, malah kelek untuk seudang juga. Mereka gue cara berpikir suhu, ini kira usaha terlintas. Jadi dari alien rokok, mengandung pulau rasa terlintas dari ahli rokok. Cuma penyuraki ya, tak sombong ya, dia terlintas dari ahli warko. Tapi dia sudah berkira, wah berarti itu rokok semua, tapi ahli rokok lah aku ahli rokok. Orang-orang, aku nak melihat ini orang yang menghilang, hilang, sulit, serigau sih. Ulan itu Marco era pantas jadi tapi jadi nak pun salah paham tu pantas merokok beboten. Walau aku ala naril, tapi jadi aku jelas mak. Pulau ni pun di Marco dibanding beboten pantas. Tapi tetap mohon beboten kuat sama bu. Tapi tahu tak tahu akhir. Itu sepuluh jenengan sepuluh. Tu sepuluh banyak kata. Tapi kata ampun ada nak boh. Jenengan ada yang rayu pangeran pangeran. Tu sepuluh aku kata. Tapi kata kan boten lucu tu kesin. Ampun ada jenengan kalah ambil tu sepuluh. Masa jenengan kalah. Pangeran tu boksok. Kan boten lucu tu kesin. Tu sepuluh ngalah no ampun ada. Si ampun ada jenengan temen. Warco. Aku nawas melihat jenengan orang dalam jenis warco. Dan hebat benar. Kalau syairnya Abu Nawas paling saya kenang itu, sebenarnya syair ini tidak dari Abu Nawas, dia sudah niru, sudah apa? Dia itu masyhur. Ilmu hakikat saya itu kayak air putih bening yang digelas yang kacanya bening. Jadi sehingga rokok sujud warok kotil komru watasya bahal batasya kalal amru. Fakaan nama komrun wala kodaku, wakaan nama kodakun wala komru. Jadi gelas itu putih. Di sini banyu seakan-akan air yang tanpa kaca atau seakan-akan kaca yang tanpa air. Nah, makom ilmu hakikat nanti. Jadi makom orang katus. Dia soalnya air ini katus kulo nak kaca nanti juga wong awang wong bin. Macam ciri utama wong barat pengiran juga wong awang. Tapi di daftar orang-orang alim kulo itu melebu. Dia yang nanti itu jadi dia kaya wong awang tapi rawan. Nah, bukan apa masih. Jadi wajib. Menurut orang pengirang dari juara itu, dia tu makanya tidak ada wali, tidak ada ulama, kecuali ya jurun nama jurun nasi. Lakunya kalau umumnya menung di pisau uang yang biasa, di udoni yang biasa. Mungkin di bulan balik di sana. Kau yang di sini memberikan udon yang tengen. Pintu. Kau ratusan ini. Kemudian tu aku dari ulama oleh dua, itu tua malah dari umpi itu. Maksudnya itu. Aku roh hukum tertinggi itu Allah. Misalnya orang itu mau nisah aku, orang elek, orang ada pengaruh, ya, terus ini keputusan Allah, itu malah pintu, ya itu pintu. Nah aku resah ambil keputusan Allah, berarti kita nganggup orang itu penting. Mereka pas darahnya elek, jadi pikiran. Jadi pikiran itu Allah darahnya itu elek, karena dia itu mikir omongan itu. Mereka kenapa wali-wali itu? Mikir, iya ke sini. Berarti pintu ini sekarang uang. Kita ini kan naif ya, kita bilang hukum tertinggi itu Allah, tapi pas didatangi dengan dua elek, ya, gue nganggap keputusan tertinggi Allah dipuji Tuhan senang, seakan-akan kewa ngapik kan, tapi sadar tenang sama siat gue lah. Nah, kalau yakin keputusan tertinggi Allah, ya rasa resah, ya rasa senang, nah, Allah Tuhan ngomong macam, inil hukmu illa, lilla yakusul haqqa wa huwa khairul, pasti. Terus ini jenis mau jatah sebuah. Mengenai kelasuan, kue ojo mau terus gak paham. Walakin lataf kohuna tetapi neurah paham sirokabe, tasbihahum ing tasbehe kabe. Dilewat ngaji ini jinan GR, kue jenengan termasuk wahim bin syai'in illa yusabdihu bihamdi. Kita termasuk syek, sing setiap saat mau jenoko tasbehe. Senajan toh kita ratau paham. Jadi, panjen barang lah, buatan pati ngelakoni, buatan paham gini, balik-balik matur. Ya Allah kula niki salah tawayu kepen dungo mungkin kula ndo angsal dan iku. Jare dungo nak bolak-balik mandi Gusti iki ora mandi. Ya Allah jawabane nah aku mandi nang kowe sak e cawe to iku. Cawe to iku yo perlindungan aku supaya ora ndo. Mulane kula tereng apa. Gus kula ngalim lah nak ora anak kiai ora bakal dadi kiai. Itu wis mesti. Mergo umat urung siap dikiai di wong sing ora anake. Ya, iya. Jadi orang kok aku rancang, aku ya siapa? Aku ya ngalim, beda di kela, ya rancang nyanyi aku. Cuma umat ya tuh, mau sekolah rancang kia ini, kue. Enggak sih ya, itu saat ini lah. Ngalim lah, narawannya kia, ya udah bakal jadi kia. Mulai ini kira bakal jadi kia, ya karena mati. Ya kok elek? Ya elek. Kue nanti darah ini, kok saat ini elek. Berarti kayak ngalim pun jadi kia. Mau aku sih anak kia, ngalim pun terhidani. Allah, sama. Kau malah bentuk-bentuk lah. Kita ini kan terjadi bodoh. Kalau saya orang LSM, mungkin tertarik ngomongin ini. Orang-orang LSM kan tertarik. Bila kalau marginal. Bagi orang-orang IGI, rada tinggi. Ngalimu kalau orang-orang IGI, rada tinggi. Berarti kan sama saja mengatakan dia ngalim kepengen jadi. Gue ngaku nih anak kiai, gue ngalim pengen jadi ini. Oh, wah, gue malah kira anak kiai. Malah berarti kan nasabom juga elek pikiran mau. Berarti pikirannya dia kan elek kan ngalimnya kepengen jadi. Orang tuh kurang pengen ngalim pengen jadi ini. Wah, anak orang ada di kiai lah. Sementing kalau ngalim, oh, akhirnya dia sadar, ya alhamdulillah nanti ngapain ya terus tobat. Terus dibilir anak kiai lah, nanti dia keliru. Lucu, pintu nih. Wong geremeng kok baca Quran anak kiai, ngalim lah. Orang ada sih. Gak perlu karo deh, ini Quran anak kiai. Berarti ngalim dia benda sih. Yang aku sih anak kiai, dia ngalim benda benda Yura itu sahut pengaruh dari dana oleh anak muda yang rasa dari kiai lah, aku tetap dari kiai dari dana. Mungkin ni aku bener. Jadi kekacauan kita ini naik lucu. Kembali kau jambal besar kan. Maksudnya itu gimana ya? Adat yang salah kok masih terus menerus dilakukan. Wong kritis itu kan kesannya ganda. Kalau siapa pun ada kritis terjadi so kritis. Jadi nak terjadi orang jawapan ini terjadi takut. Jadi kadang ini kita ini lucu, nanti kita menutup ironi. Mau cerdas, ikannya takok. Gimana ini Islam itu tidak adil, tidak ada kesamaan gender. Maka lagi siapa kurang lari sama banyak lelaki. Padahal sekarang zaman iman, iya. Ya nak takok, mau terkena cerdas. Dia jawab diri, orang gue harus menamakan diri, orang tidak cerdas. Mau cerdas, ikannya takok. Maksudnya cara saya itu sama. Cara gue, orang cara Islam, cara gue, orang-orang. Saya itu umumnya, nak cara gue. Tapi tak tulis corok. Repot ni, bingung boleh. Saya kuliah nak jadi bingung. Kalau tetap kuliah, mesti tetap. Nah ini pentingnya hujah. Jadi selalu Allah gawe ulama sing dadi nopo hujah. Jualan tak jual arti mingko ingin dilah hujah. Ini boleh termasuk hujah. Kalau jemaran semua Allah cara kalau tidak Allah, kalau yang mulang harus bener pun. Tapi kau salam kan akeh sebagai musuh. Dia bukan kata nak salam keluar kata. Tapi pulau lu yang terletak nak mulang ini kan. Jadi lu bukan berdiri di salam. Ini di sepuluh abad dia. Kalau lu pikir, lu bukan ada istighfar. Nah contoh lu kita sadar mulang lu kita salah kata mereka. Tapi ramai tidak percaya ada salah lu mana tidak. Di bumi ini kan nak manusia benar benar kok. Tapi ramai tidak percaya. Awal lu kan mau semacam ini terpikir-pikir, mana ada yang keliru, apa nih? Kau kan kaki yang salah nanti orang tapi nak talai sidi-sidi kan paling dengan sabul kolam atau sabul lisan. Enak terkenal ngalim nak talai kan biar sabul kolam. Karena orang ngalim macam besu. Tapi kalau terang akan besu. Tambah butuh yakin. Nak apapun dari jenengan, harus termasuk macam apa? Wahim bin Shayin ilai sabiku. Ini yang bisa nyata nanti kalau alami. Kalau nanti di tempat sisi yang, terus kenapa jenengan pemuji-muji yang sering dalam-dalam. Di ketinggian pengeran masih ada yang ingin di ketinggian pengeran apa? Jalil dino, mateni uang, maling, nyopet. Karena sama laku-laku yang dalam itu apa-apa. Jagungannya perapatan. Itu tim sar paling efektif di Indonesia. Kalau uang memikir kabe, ngaji kabe, nanti kecelakaan tim ulung. Kalau uang tim yang dalam, nanti uang kesasar tim jawab semua. Jadi gue ngaji yang gini, itu baru kaya asal suruh jalan-jalan, yang takut disuai dia, takut uang di jalan-jalan. Nah tapi buat nakok ini yang tidak kira ramal lagi. Tapi tahu memberi kontribusi di dona alamat nengke. Dan itu tangan kasih mandala ala kairin bahwa kapa ini. Jadi artinya apa? Semua desain Tuhan itu indah. Yang kita alami pengirat nanti tunggal itu apa mas? Kalau kiai waktu berjatuh, oh itu kedunya, bumi-bumi mergawe jenis ini kedunya. Tapi sing tuan kiai salam template malu, barangnya tukang ujian dari jadi itu orang kedunya itu orang. Itu yang mau cek dari hotel. Aku baru kayak mau cek. Ada yang suami kiai salam. Di sini seperti ini malah ada yang ada. Ya juga begitu. Sebenarnya itu semuanya ada unsur tak. Semuanya ada unsur nama. Tapi wala jila tahto guna. Mana kalau sering hitam di kucu kulo. Anak kulo ini ada cilik terus. Itu orang mau. Dua jam buat nanti pangan. Bisa amin di tuku. Ini kurang dor. Orang seorang kuih, orang tak kulit. Bapak lu rasa tentang harus yang tukuh interaksi. Dia sepenuhnya ini sebuah-sebuah, dia jatuh ini, dan nanti sepiron. Bakul ya dong, aku semua yang bilang dia itu boros. Tapi orang usah ngelut, biasa. Itu ya kalulannya Allah. Jadi anak itu boros, tidak ada yang pasai bakul, ini alhamdulillah. Jadi gue rais. Kalau nanti cerita-cerita ini dia itu bukan. Walau kesulungan bermana dibanding di rumah sakit, tapi yang berat. Rumah sakit itu sepi, karena kecelakaan. Di rumah sakit itu sepi. Itu direktur yang udah ngiai ke rumah sakit. Udah akhir-akhir ini, karena ngomong. Kecelakaan itu sepi, gitu aja. Aduh. Mata yang ngomong. Jadi mobil tabrakan macam-macam harus gini. Nah, itu. Wes mongen pangeran ra kreat putra. Wes kabeh anggape maca. Wes. Serai coba protes sesuai sing diketingi pangeran, Mak. Itu memang kita kudu protes. Kok Allah nutut kita keting. Tapi selagi cek murni liyane masih ya hukum sosial itu di kejadian ini, Mas. Mesti kejadian ini. Mongen. Dan jago lu ada kok hukumnya biji ke sang roh tenang terus ketemu direktur urusan itu. Dan gitu, misalnya sekolah luar biasa, yang dididik uang bijak, uang lupa, uang kompor. Suatu saat yang pendaftaran bijak, saya itu uang kompor kok bijak. Saya itu uang bijak kok bijak. Akhirnya pemasukan ini. Dari kegiatan yakin dia, sesuai yang terdaftar bijak. Saya itu orang kaya. Ya, menurut aku kayak kepengen uang dorong. Mustazilan ngantul kulo, semua kayak pengiran itu baik. No, itu kayak alam ini kayak pengiran. Ada sebentar cara nak melalui ya terang. Pengiran itu cuma dia. Jadi suka no, wah wajiham. Dia ada dekor, dihi warijonat dihi wajin ada arsian dekat. Jadi wah ini menyayin. Illa yusuf bihu dimanui. Tapi wala illa takbohuna kasihah. Saya ura tahu pak. Nah, saya ura pahami kalau hilang. Dia ura pahami banyak. Tawari cide-cide, contohnya macam ni. Nah, anak bro, saya berikan nama-nama di sekolah yang salah ya, guru dia, ayo kamu, jangan lupa latihan domo, latihan domo, latihan. Walakin latah kau guna tetapi ini orang baru mencira kafe, tas dihakum, engolai motor tas pet, mantis sama wati waman bilah kilan tas ekules. Inna usah tenewa taala bukan anu sokoh, woi haliman dan sengake. Aris itu nama ane aris. Ada sih uang sing dat sing rasa salah tapi ngembarno dengan. Jadi dia bersalah kita itu salah, tapi diberi tenggat waktu untuk lebih baik. Kufur untuk rakyat, bukan ini. Subhanallah, bihamdulillah, dada kalbihi, warindu alamdihi, wasina ta'arsihi, unna dada imati. Subhanallah, bihamdulillah, dada kalbihi, warindu alamdihi, wasina ta'arsihi, unna dada imati. Subhanallah, bihamdulillah, dada kalbihi, warindu alamdihi, wasina ta'arsihi, unna dada imati. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa zinata kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa zinata kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa zinata kalimatih.